Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Adabus Sifat fi Sunnatul Mutahharah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala. Kita masih di poin pembahasan tentang bolehnya nyanyian dan menabuh rebana bagi wanita. Maka hadis berikutnya anha dari Aisyah radallahu anha aidan juga. Sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sejumlah orang yang bernyanyi saat pernikahan dan mereka mengatakan, yaitu syair yang dibaca adalah wa uhdi laha akbash, dan kuhadiahkan baginya sejumlah kambing kibas, domba jantan, yang mereka yang kambing-kambing tersebut yabah bahna fil marbat, mereka bergembira kambing-kambing tersebut di tempat penggembalaan. Wahibuka finadi waya'lamu ma fi ghadin, dan kekasihmu ada di nadi. Nadi itu makna asalnya adalah tempat untuk berkumpul, tempat yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk kumpul, kemudian ngobrol, ngalor ngidul. Tempat untuk tetek kalau orang Jawa bilang, tempat untuk kongko-kongko, cuma sekedar untuk ngobrol-ngobrol, itu nadi. Wahibuka, dan kekasihmu ada di tempat di mana banyak orang berkumpul. Waya'lamu ma fi ghadin, dan dia mengetahui apa yang terjadi esok hari. Wa fi riyatin, dalam riyat yang lain, wa zaujuka finadi, dan suamimu atau istrimu, tinggal dibaca wa zaujuki atau wa zaujaka, karena zauj bisa suami bisa istri, atau mungkin istrimu ya. Kalau istrimu wa zaujaka finadi, dan istrimu ada di, atau karena waya lama firodin maksudnya Nabi, maka wazawjuki, dan suamimu finadi di tempat keramaian itu. Waya lama ma firodin, dan dia mengetahui apa yang terjadi esok hari. Maka mendengar kalimat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'lamu ma firodin illallahu subhanahu, tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi esok hari kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini diatkan oleh At-Tabrani di Mu'jam As-Saghir, demikian juga Al-Hakim dan Baihaqi. Al-Hakim mengatakan sah menurut kriteria Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini diatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Awsat dengan sanad yang hasan. Artinya kalimat ini wa azau al-hafid ini menunjukkan kalau Syaikh Al-Albani penulis belum ngecek di Mu'jam Awsat. Ini penulis belum ngecek di Mu'jam Awsat, benar tidak ada adanya di Mu'jam Awsat, dia belum lihat sendiri. Dia cuma berpedoman dengan pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari yang mengatakan hadis ini ada dalam dalam riwayat Tabrani dalam Mu'jam Awsat. Maka beliau menegaskan wa azahu al-hafid, dinisbatkan oleh al-hafid. Maka ini kriteria dalam ini adalah apa, etika dalam takhrij. Kalau kita bisa mengatakan riwayat Bukhari dan Muslim atau yang lain atau semacam itu manakala kita lihat sendiri penulis, kita kita menulis, maka kita sudah ngecek sendiri memang ada di situ. Maka kita berani menisbatkan dengan ngomong langsung, diatkan oleh Abu Dawud, diatkan oleh Tirmidzi dan seterusnya. Namun jika kita etikanya seharusnya, idealnya, kalau kita enggak ngecek sendiri, kita cuma ngandalkan penelitian orang lain, kita sebutkan orang lain tersebut siapa. Ya, kita mengetahui kalau ini riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi karena membaca Buluhul Maram misalnya. Maka kita katakan menurut Ibnu Hajar, hadis ini diatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud dan Tirmidzi. Atau kita karena baca Riyadhus Shalihin, di sana dikatakan diatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Majah misalnya. Maka idealnya kita katakan menurut Nawawi di Riyadhus Shalihin, hadis ini diriatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Karena kita tidak lihat sendiri, karena kita belum ngecek sendiri. Kalau sudah kita cek, kita pastikan betul, ya, maka bisa kita langsung nyebut diriatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian yang keempat dari Amir bin Sa'd al-Bajali, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan atau rahimallahu taala, qala, beliau mengatakan takhaltu ala Quradah ibn Ka'ab wa Abi Mas'ud wa dzakara salisan ya, aku menemui Quradah bin Ka'ab dan Abi Mas'ud ya. Sahabat Nabi itu ada yang Ibnu Mas'ud dan ada Abu Mas'ud. Ya, kalau Ibnu Mas'ud itu Muhajirin, Abu Mas'ud itu Ansar. Wa dzakara salisan, dan beliau menyebutkan orang yang ketiga. Dhahaba alayya, namun orang ketiga itu aku lupa siapa namanya, hilang dari ingatanku. Nah, saat aku bertemu dengan tiga sahabat itu, ada sejumlah anak-anak perempuan kecil menabuh rebana dan bernyanyi. Maka aku, Amir bin Sa'ad, mengatakan, kalian diamkan hal ini, sedangkan kalian adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka, tiga sahabat tersebut, mengatakan sesungguhnya ada keringanan bagi kami, yaitu nyanyian, itu ada keringanan bagi kami di acara pernikahan waniyahah ingda musibah, dan ada keringanan berupa niyahah meratap saat musibah. Dan meratap seperti apa yang diperbolehkan, wafiriyatin, dalam berat yang lain diperjelas. Fil buka alal mayiti, dan ada keringanan untuk menangisi mayit. Fi ghairi niyahatin, namun tanpa meratap. Nah, itu yang dimaksudkan dengan niyahah yang diperbolehkan. Dalam bentuk sekedar menangis tetesan air mata tanpa teriak-teriak, tanpa melolong-lolong, cuma sekedar meneteskan air mata. Diatkan Al-Hakim dan Baihaqi. Maka beliau-beliau tiga sahabat ini menyampaikan hukum dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan keringanan, memberikan rukhsah. Ya, maka hal ini mengisyaratkan hukum asal. Ya, maka Nabi memberikan keringanan kepada kami adanya nyanyian, adanya rebana saat pernikahan. Maka ini mengisyaratkan bahasanya hukum asalnya adalah terlarang. Ya, hukum asalnya terlarang. Ya, sehingga hadis ini bisa kita katakan dalil haramnya musik, menabuh rebana dan yang lainnya. Hukum dasarnya, hukum dasarnya hal itu adalah haram karena di sini dikatakan diberi keringanan. Kemudian Dalil yang kelima dari Abu Balj Yahya ibn Salim, beliau mengatakan, aku berkata kepada Yahya, mengatakan pada Muhammad bin Hatib, aku telah menikahi dua perempuan, maka nafi wahidin minhuma sautun, ya, tidak ada suara, yaitu suara yakni duf, yaitu suara rebana saat pernikahan satupun dari keduanya. Maka Muhammad bin Hatib radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasluma bainal halali wal harami as-sautu bidduf. Sebenarnya pembeda antara halal yaitu pernikahan wal haram dan hal yang haram yaitu perzinaan adalah adanya suara rebana. Artinya ciri khas zina itu adalah sembunyi-sembunyi. Artinya ciri khas zina itu disembunyikan. Orang tidak ingin, pelakunya tidak ingin orang lain tahu. Oleh karena itu ciri pembeda antara zina dengan bukan zina dipopulerkan, disebarluaskan. Dan di antara cara untuk menyebarluaskan adanya pernikahan, adanya suara rebana. Diatkan oleh An-Nasa'i dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadisun hasan, dan juga diatkan oleh Ibnu Majah. Al-Hakim mengatakan sahihul isnad, disetujui oleh Adz-Dzahabi, sedangkan menurutku, kata Al-Albani, sanadnya sekedar hasan saja, tidak sampai derajat sahih. Kemudian terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'linun nikaha, umumkanlah pernikahan, sebarluaskanlah berita pernikahan, diatkan oleh Ibnu Ibban dan At-Tabrani dan yang lainnya. Dari Amir bin Abdullah bin Zubair, dari ayahnya itu Abdullah bin Zubair, dan sanadnya hasan, para perawinya thiqah dan terkenal. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim. Demikian juga dinilai sahih oleh Ibnu Daqiq Al-Ain dengan beliau bawakan hadis ini di kitab beliau Al-Imam bi Ahadisil Ahkam. Dan beliau membuat persyaratan di mukadimah kitab beliau kalau beliau tidaklah bawakan dalam kitabnya kecuali hadis-hadis yang sahih. Kemudian ada berikutnya berkaitan dengan pesta pernikahan. Beliau katakan adalah Al-Imtina min mukhalafati syara'. Adalah mencegah, menolak untuk melakukan pelanggaran hukum syariat. Maka wajib bagi orang yang punya hajat, sahibul hajat acara pernikahan dalam hal acara walimatul urs, yaitu dalam hal pengantin laki-laki, ayam tani, untuk menolak segala sesuatu yang merupakan pelanggaran syariat. Khususan terutama apa yang telah menjadi adat dan kebiasaan dan budaya manusia di acara-acara semacam ini. Sampai-sampai banyak dari mereka disebabkan diamnya para ulama menganggap bahasanya hal tersebut tidak mengapa. Dan akan aku ingatkan di sini beberapa hal penting minha dari pelanggaran-pelanggaran syariat tersebut. Yang pertama adalah ta'liqu suwar, adalah menggantungkan gambar, yaitu gambar yang terlarang. Maka pelanggaran syariat yang pertama adalah ta'liqu suwar, gantungkan gambar di tembok. Boleh jadi gambar tersebut mujassamah, berbadan, gambar berbadan itu sama dengan patung tiga dimensi, atau gambar tidak beraga, sama dengan lukisan atau gambar. Maka perlu diketahui dalam bahasa Arab, patung, lukisan, semuanya adalah surah yang biasa kita terjemahkan dengan gambar. Dan ada surah atau gambar yang berjasad dan tidak berjasad. atau bahasa lainnya adalah lahadil aula dillalaha, punya bayang-bayang dan tidak punya bayang-bayang. Yang dimaksud dengan gambar yang punya bayang-bayang adalah patung. Gambar yang tidak punya bayang-bayang ya lukisan. Dan beliau katakan yadawiyah, baik itu adalah terbuat dari tangan, lukisan tangan, au fotografiyah ataukah fotografi. Nanti akan kita baca penjelasan panjang lebar beliau untuk menguatkan pendapat melarang fotografi. Maka itu semua tidaklah diperbolehkan dan wajib bagi yang mampu untuk mencabutnya. Jika dia tidak mencabutnya berarti menurunkannya kalau itu di tembok. Jika tidak mampu untuk tamzik merobek-robeknya. Karena lukisan kan bisa dirobek-robek. Artinya di sini beliau sampaikan ya, ingkarul mungkar dalam masalah gambar itu ya idealnya adalah ya, rusak sama sekali, kalau enggak ya diminimalisir. Semula di dinding yang nampak ada bentuk pengagungan dan pemuliaan, dan diturunkan dan ditumpuk. Diturunkan udah cuma ditumpuk-tumpukan, enggak begitu terlalu maka bukanlah posisi yang dimuliakan. Maka beliau katakan idealnya tamzik, dirobek-robek, kalau enggak ya cukup diturunkan. Ya, mana yang mampu dari pilihan-pilihan yang ada. Ya, tentang masalah menggantung gambar ini ada beberapa hadis. Hadis yang pertama dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku dan aku satartu syahwatan li. Isinya sin tipis ya, jangan sin tebal ya. Nanti maknanya jadi berbeda ya. Syahwatan sama syahwatan, nah itu lain, syahwat dan lain. Nah, apa yang dimaksud syahwah? Baitun sarirun, satu ruangan kecil, munhadir yang itu menurun ya, di bawah fil ardi qalilan, menurunnya cuma qalilan, sedikit saja ya, di lantai syabihal bi mihda wal khizana ya, mirip-mirip dengan kamar kecil atau ya, ruangan kecil untuk makhda wal khizanah, dan mirip-mirip dengan lemari atau gudang kecil. Ya, demikian dikatakan oleh Ibnu Athir di An-Nihaya. Jadi ada satu model, ada ruangan dalam rumah itu, di dalamnya ada ruangan, ruangannya itu lebih menurun daripada ruangan-ruangan yang lain. Nah, itu di situ tempat naruh barang-barang. Ya, tentu kemudian menuju ruangan tadi kemudian bisa dikasih korden. Nah, aku waqad satartu, aku menutupi, yaitu aku pasang korden. Pasang korden menuju ruangan gudang. Bahasa bebasnya demikian. Ruangan menuju gudang, aku pasangi korden. Bikiromin, dengan kirom. Kirom itu adalah satar raqiq, korden tipis. Wakilah, dan ada yang mengatakan safiq min sufin dil alwan. Dia itu transparan, terbuat dari wall yang warna-warni. Ada yang mengatakan kalau kiram itu adalah korden tipis dibalik korden tebal. Di tempat kita kan biasanya putih warnanya ya, korden tipisnya. Dan itu dibalik korden tebal, ada korden tebal kemudian dilapisi korden tipis. Fihi tamatsil, yang di korden tersebut terdapat gambar. Tentu gambarnya dua dimensi atau tiga dimensi? Ya, dua dimensi. Tentu bukan patungan, enggak mungkin dia patung, namun gambar di kain. Nah, apa gambarnya? Fihi khail dawatil ajnihah. Gambarnya adalah kuda yang bersayap. Falama apa? Apa itu? Apa itu? Oh, kuda bersayap. Hah? Hmm. Tidak ada hubungannya dengan Yunani nanti kalau diterjemahkan itu. Falama ra'ahu hatakahu, maka tatkala Nabi melihat korden tersebut, kemudian Nabi merobeknya. Watalawana wajuhu, dan berubahlah roman muka Nabi, yaitu marah. Waqal, dan Nabi mengatakan, ya Aisyah tuwai Aisyah, asyadun nasi adaban indallah yaumal qiyamah alladina yudahuna bi khalqillah. Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah, yaitu pembuat gambarnya. Wa fi riyatan, dalam riyat yang lain, sesungguhnya pemilik gambar-gambar ini akan disiksa. Dikatakan pada mereka, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Kalimat apa yang kalian ciptakan, apa yang kalian buat, ini menunjukkan kalau ashab di sini lebih tepat pembuatnya, bukan pemiliknya, namun pembuatnya. Karena makhlaqtum, apa yang kalian buat, sedangkan pemakai kan bukan pembuat. Semakal, kemudian Nabi katakan, sesungguhnya rumah yang ada padanya gambar itu yang terlarang, malaikat tidaklah memasukinya. Qalat, maka Aisyah mengatakan, lalu aku potong korden tersebut, kemudian kubuat dua atau satu atau dua sarung bantal, dan aku melihat Nabi bersandaran pada salah satunya, dan di sana masih terdapat gambar. Ya, hadisnya diatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya. Kemudian Qultu, Al-Albani mengatakan, dalam hadis ini terdapat dua pelajaran penting. Yang pertama, haramnya menggantung gambar. Menggantung gambar itu artinya kain tadi, kalau itu di kain, seluruhnya, semua space-nya itu full gambar. Au ma fihi suraton, atau benda yang mengandung gambar. Kalau mengandung itu sebagian saja. Ya, tidak full habis dengan gambar. Kemudian yang ke dari mana ini disimpulkan haramnya ta'liq suwar, karena perbuatan Nabi yang marah dan merobeknya. Disampai kemudian Nabi, perkataan Nabi yang mengatakan malaikat tidak akan memasuki ruangan itu. Kemudian yang ketiga, haramnya membuat gambar. Kalau tadi berkaitan dengan pemakai, ya, kalau ini berkaitan dengan pembuat. Haramnya membuat gambar, baik itu berbadan alias patung atau tidak bergambar. Dengan kata lain, punya bayang-bayang ataukah tidak punya bayang-bayang. Wahada madhabul jumhur, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. An-Nawawi mengatakan, dhahaba ba'du salaf, sebagian ulama salaf berpendapat bahasanya gambar yang terlarang adalah yang lahu dhil, yang punya bayang-bayang alias patung. Adapun yang tidak punya bayang-bayang tidak mengapa, bittikhadihi memilikinya mutlakan secara mutlak, dan wahada madhabun batilun, dan ini adalah pendapat yang batil. Maka membuat patung itu haram bil ijma'. Membuat patung itu keharamannya sepakat ulama. Kalau membuat lukisan, ini adalah pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama. Kalau patung itu sepakat. Tidak ada perselisihan di antara para ulama. yang diperselisihkan adalah membuat gambar dua dimensi. Tidak memiliki bayang-bayang. Nah, maka maka kalau untuk gambar, maka gambar ini bisa, ada sebagian ulama salaf yang membolehkannya. Namun dikomentari oleh An-Nawawi kalau ini adalah pendapat yang batil. Karena korden yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka gambar yang ada padanya tentu tidak memiliki bayang-bayang alias cuma dua dimensi saja. Meskipun demikian, Nabi perintahkan untuk merobeknya. Ya, sebagian penulis yang menulis tentang masalah ini, minal mu'asir dari kalangan kontemporer, memberikan jawaban untuk hadis Aisyah ini yang menunjukkan kalau gambar dua dimensi itu juga haram. Sedangkan mereka tidak mengharamkannya, mereka mengatakan bahasanya keharaman gambar ini, gambar kordennya Aisyah, karena gambar ini menyelisihi realita. Watasiful kadhiba, dan itu adalah gambar yang bohong karena tidak ada di alam nyata kuda yang punya sayap. Min ajli dhalika, oleh karena itu maka Rasulullah SAW membenci, tidak menyukai lukisan ini. Dan perkataan ini adalah batil dari beberapa sisi. Yang pertama, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam teks hadis adana isyaratin, sedikit pun isyarat yang menunjukkan kalau sebab pengingkaran adalah karena gambar tersebut menyelisihi realita. Bahkan dalam teks hadisnya terdapat kalimat yang bisa kita katakan kasori, seperti tegas, artinya bukan tegas namun semi tegas lah bahasa kita. Kasori, seperti kalimat yang tegas atau semi tegas. Ala anal illah, kalau illah yang jadi sebab itu bukan karena menyelisih realita, yaitu sabda Nabi, karena rumah yang ruangan yang ada padanya gambar maka malaikat tidak memasukinya. Maka Nabi menyebut bahasanya dampak dari gambar adalah malaikat tidak masuk. Fa'atlaqa suara, dan beliau menyebutnya secara mutlak. Ya, tidak memberikan rincian, dan beliau tidak khususkan dengan gambar jenis tertentu. Oleh karena itu Nabi pun merobek korden dan memerintahkan untuk merusaknya. Man adalah mereka mencegah, sebab yang mencegah menghalangi masuknya malaikat ke ruangan tersebut. Dan ini satu hal yang jelas sekali. Dan yang kedua, seandainya sebab pengingkaran adalah hadil mukhalafah, pelanggaran ini, yaitu pelanggaran dalam bentuk menyelisih realita, sebagaimana disebutkan oleh Hadratul Katib Al-Musyarilah yang tadi disebutkan, tentu Rasulullah SAW tidak akan membiarkan Aisyah yang membuatnya tentu Rasulullah akan tidak akan memberikan Aisyah yang memiliki fi jumlati lu'abiha, di antara boneka mainannya adalah satu kuda yang punya dua sayap sebagaimana yang ada dalam kisah yang lain, yang merupakan hadis kelima di buku ini di masalah 40. Maka gugurlah dengan hal ini perkataan Hadratul Katib sang penulis. Wadzalat, dan jadilah hadis-hadis yang muhkam yang tidak memiliki hadis yang lain yang melawannya. Ya, maka ada hadis yang lain yang menceritakan kalau Aisyah itu salah satu boneka mainannya adalah kuda bersayap. Nanti hadisnya akan kita baca. Nah, hadis ini tentu ini adalah sesuatu yang tidak berdasarkan perkataan orang tadi yang dimaksud oleh Sa'al Al-Albani. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Namun Nabi diamkan. Nabi tidak mempermasalahkan. Nah, kemudian di sini disampaikan adapun hadis Abu Thalhah ini dasar ulama yang melarang hanya kalau patung. Dasarnya adalah hadisnya malaikat tidak akan masuk ya, pada satu rumah yang di situ ada gambarnya ila rokman fi thaubin, kecuali gambar di kain. Maka malaikat tetap bisa masuk. Maka ada yang beralasan dengan hadis ini untuk mengatakan yang haram hanyalah patung karena ada pengecualian ila rokman fi thaubin, kecuali gambar yang ada di kain. Maka makna hadis Abu Thalhah ini kata Al-Albani yaitu di kain yang terhinakan dan tidak digantung sebagaimana kandungan hadis Aisyah ini. Karena hadis ini tegas bahwasanya malaikat tidaklah masuki rumah selama di sana ada gambar yang digantung. Lain hanya jika gambarnya itu dihinakan. Sebagaimana kan, pesan ini juga ada dalam perkataan perkataan Aisyah, maka aku melihat Nabi bersandaran pada salah satunya dan di dalamnya terdapat gambar. Fahadis surah, maka gambar inilah yang tamna' menghalangi masuknya malaikat. Maka hadis Aisyah itu statusnya hadis yang detail, sehingga hadis Aisyah inilah yang mentaksis hadis Abu Thalhah. Maka tidak boleh mengambil keumuman hadis Abu Thalhah yang menunjukkan bolehnya gambar di kain secara umum. Namun perlu diberi penjelasan berdasarkan hadis Aisyah, yaitu maksudnya gambarnya tersebut terhinakan dan tidak digantung. Maka tidak boleh mengambil keumuman hadis Abu Thalhah sebagaimana dilakukan oleh Hadratul Katib sang penulis. Ala'annahu, namun perlu diketahui bahwa penulis yang beliau maksudkan juga mengalami kesalahan yang lain karena dia berdalil dengan hadis Abu Thalhah untuk mengatakan bolehnya taswir, bolehnya membuat gambar di kain. Wabana alaih, dan dia bangun berdasarkan pendapat ini, bolehnya membuat gambar di kertas. Dan ada satu hal yang salah. Karena hadis Abu Thalhah tidaklah membolehkan kecuali al-istikmal, penggunaan. Alam mafasalna, dengan rincian yang telah kami sebutkan. Adapun membuat gambar itu sendiri, maka ini satu hal yang tidaklah disinggung oleh hadis tersebut. Libayanihi, penjelasannya sama sekali tidaklah disinggung. Namun innama ta'aradalahu, namun yang menyinggung dan membahasnya adalah hadis Aisyah, yang hadis tersebut sharihun, tegas haramnya membuat gambar meskipun di kain, karena Nabi mengatakan sesungguhnya pembuat gambar-gambar ini akan disiksa. Maka tidak boleh kita tinggalkan teks hadis Aisyah karena hadis Abu Thalhah yang memang sama sekali tidak menyinggung permasalahan. Dan ini adalah satu hal yang jelas bagi setiap orang yang objektif insyaAllah. Ya, maka di sini ya, di paragraf yang baru saja kita baca ada satu faedah penting dalam masalah gambar. Ada dua hukum yang dibedakan antar hukum taswir, membuat gambar, dan menyimpan atau memiliki gambar, itu berbeda. Ya, maka hadis Abu Thalhah yang mengatakan kecuali kain, gambar di kain, itu cuma membahas masalah penggunaan dan bukan pembuatan gambar. Penggunaan dan bukan pembuatan gambar. Adapun taswir, membuat gambar, hadisnya ada, dalilnya ada di hadis Aisyah, bukan di hadis Abu Thalhah. Maka taswir, membuat gambar, baik di kain, di kertas, ataupun patung, haram. Adapun memanfaatkan barang bergambar, ya, maka ada rincian. Ya, disampaikan di paragraf berikutnya, wa tafarraq mimma dzakarna, dan derivat dari apa yang telah kami sebutkan, tidak boleh bagi seorang muslim yang tahu hukum membuat gambar untuk membeli kain bergambar, meskipun nanti kain tersebut dihinakan. Karena ini mengandung tolong-menolong di atas kemungkaran. Siapa yang membelinya dan tidak tahu kalau itu terlarang, boleh menggunakannya dalam keadaan terhinakan. Sebagian dalam hadis Aisyah ini, wallahul muwafiq. Kemudian hadis ini, wahada demikian, wala ala surat, boleh jadi gambar yang disebutkan di akhir hadis, maka aku melihat Nabi bersandar pada salah satu bantal, pada bantal tersebut ada gambarnya. Karena waqa'al qata', maka pemotongan gambar itu terjadi di tengah. Bihaitsu innas, sehingga gambar itu keluar dari bentuk aslinya. Inilah kompromi yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di antara dua hadis ini dan hadis enam riqah yang telah lewat di masalah ketiga farajihu. Silakan dirujuk ke sana. Kemudian aku jumpai hal yang menguatkan pendapat di atas dari riwayat Abu Hurairah dalam hadis Jibril al-At yang akan datang. Anaqala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril mengatakan bahasanya di rumah itu ada korden di tembok yang mengandung gambar, maka potonglah kepalanya. Kemudian jadikanlah kain tersebut sebagai basa'id, sebagai hamparan, sebagai karpet, sebagai alas atau bantal, dan injaklah, karena kami tidaklah masuk ruangan yang di sana terdapat gambar. Kemudian kain tersebut diminta untuk Jibril memintanya untuk memotong kepalanya. Kalau kita cermati, maka ya tentu memotong itu berbeda dengan membelah. Memotong itu berbeda dengan membelah. Kalau itu kain korden, situ ada gambar, misalnya gambar hewan, maka potong kain tersebut dengan cara potonglah kepalanya. Maka kain tadi akan terbelah jadi dua. Satu cuma memuat gambar kepala dan satunya memuat gambar badan. Karena kalimatnya faqta'u ru'usaha, potonglah kepalanya. Sehingga namun pemotongan ini kata Al-Albani di paragraf sebelumnya, karena waqa'al qata'u fil wasat. Pemotongan tersebut ada pada tengahnya gambar. Kalau tengahnya gambar, kali ini gambar orang, maka tengah. Sehingga satu nanti setelah terbelah jadi dua, yang satu itu gambar separuh, wajahnya juga cuma separuh, ininya perutnya separuh, kakinya juga cuma satu, nah sebelahnya lagi itu juga separuh-separuh, juga separuh yang kedua. Itu kalau karena kotak fil wasat. Nah, tapi wallah alam memaknai kotak itu fil wasat, kalau kita bawa ke hadis Abu Hurairah di paragraf terakhir yang kita baca, potonglah kepalanya, itu seakan-akan nampaknya tidak bisa itu dimaknai separuh. Karena potonglah kepalanya. Yang penting kan kepalanya terpotong jadinya kan. Kepalanya terpotong. Bukan terbelah, namun terpotong. Ya, maka apa yang tadi kita baca tentang masalah gambar, maka terbedakan ada beberapa poin penting yang bisa kita tangkap. Ya, dibedakan antara hukum patung sama gambar dua dimensi itu berbeda. Patung satu hal yang disepakati ulama, kemudian gambar dua dimensi itu jumhur mengharamkannya. Alasan bukan jumhur, hadis Abu Thalhah yang memberikan pengecualian kecuali gambar di kain. Ini jadikan alasan oleh sebagian ulama untuk mengatakan bolehnya membuat lukisan. Padahal jika dicermati hadisnya, hadisnya membicarakan tentang masalah penggunaan gambar dan bukan membuat gambar. Maka tentang kalau untuk gambar ya, maka untuk gambar juga ada dua hukum yang dibedakan, membuat gambar atau memanfaatkan dan memiliki barang yang mengandung gambar. Kalau membuat gambar, maka gambarnya jika gambar patung haram bil ijma. Jika gambarnya adalah gambar dua dimensi, haram ala rajih bahwa qaulul jumhur. Haram menurut pendapat yang paling kuat, tentu pendapat mayoritas ulama. Nah, kalau sedangkan hukum memiliki barang atau memanfaatkan barang yang mengandung gambar, maka dan ini juga pendapat kalau pendapat jumhur ulama, pendapat jumhur ulama untuk penggunaan gambar itu asalkan mumtahan, terhinakan, tidak digantung, maka itu boleh. Meskipun gambarnya masih jelas. Kalau pendapat jumhur, ya, untuk ini babnya bukan bab membuat gambar ya, babnya bab memiliki dan memanfaatkan, mempunyai barang yang bergambar. Kalau pendapat jumhur ulama, asalkan itu mumtahan, terhinakan, maka itu boleh, meskipun gambarnya masih utuh. Tidak disyaratkan gambarnya harus sudah terpotong-potong. Nah, gambarnya kalau jumhur cukup itu terhinakan. Nah, di antara alasan jumhur yang tidak mempermasalahkan gambar yang masih utuh, yang penting terhinakan. Jadi faqata'u ru'usaha. Potonglah kepalanya. Potonglah kepalanya. Kemudian jadikan dia hamparan. Nih, kalau potonglah kepalanya, maka ada satu bagian yang potong kain yang di situ ada gambar kepala. Masih jelas gambar kepala. Tidak mesti gambar kepala itu sudah belah jadi empat bagian atau berapa sehingga tinggal pipi misalnya. Nah, karena potonglah kepalanya. Yang ini yang jadi landasan jumhur. Yang penting mumtahan sehingga faja'aluhal basa'id wal wasa'id. Jadikanlah sebagai hamparan ya, untuk duduk atau untuk tidur. Demikian juga bantal. Fa'autiu dan injaklah. Jadi bisa kemudian diinjak-injak. Itu menurut jumhur tidak disyaratkan gambarnya harus rusak. Kalau itu mumtahan. Namun kalau pendapat Al-Albani, beliau memberikan syarat tambahan untuk pendapat jumhur. yaitu gambarnya sudah rusak, yang biasa beliau sebut dengan kharajat an hayatiha, telah keluar dari bentuknya. Keluar dari bentuknya. Gimana contohnya? Tadi beliau katakan kana waqa al-qata'u fi wasatiha. Nah, itu ketika misalnya korden itu ya, tengah badan orang, kalau itu isinya gambar orang, itu yang di pemotongan, perobekan itu di tengah-tengahnya. Ini kemarin juga telah kita baca di halaman sebelumnya ya. Di halaman berapa? Pembahasan tentang masalah gambar. Hah? 162. Ya, maka tentang masalah gambar terhinakan itu masalahnya ada dua hadis. Ada hadis disebut dengan hadis namriqah. Mabala hadin namriqah. Apa ini bantal-bantal ini? Maka Aisyah mengatakan ku membelinya supaya engkau mendudukinya. Kemudian Nabi melarangnya. Sehingga rumah yang adanya ada padanya gambar semacam ini, malaikat tidak akan memasukinya. Ya, maka dikatakan oleh Al-Albani di halaman 163, zahir hadis namriqah. Hadis namriqah dalil kalau gambar yang ada di bantal itu tetap terlarang. Maka ini hadis namriqah menunjukkan kalau gambar di bantal itu tetap terlarang. Ini zahirnya bertentangan dengan hadis di masalah 38 tadi ya. Hadis yang iya betul masalah 38. Hadis yang baru saja kita baca yang menunjukkan korden dijadikan bantal dan itu sudah selesai. Nih, korden dijadikan bantal itu sudah selesai. Karena Nabi duduk di bantal tersebut. Nah. Ya, karena hadis yang belakang menunjukkan kalau Nabi menggunakan korden yang memuat gambar setelah dipotong kemudian dibuat dua bantal. Adapun hadis ini menunjukkan kalau hadis namriqah Nabi mengingkari bantal. Tentu di sini ada nampak sekilas kontradiksi. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari menyebutkan ada banyak pendapat ulama gimana cara mengkompromikannya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyampaikan kompromi yang itu buatan beliau sendiri, bukan kutipan pendapat ulama sebelumnya, namun beliau sendiri. Apa pendapat Ibnu Hajar? Anna Aisyata lama qata'at asatara dalam 163. Bahasanya Aisyah tatkala telah memotong korden waqa al-qata' fi wasati surah mathalan. Maka pemotongan tersebut ada di tengah-tengah gambar misalnya sehingga gambar tersebut telah keluar dari bentuknya. Oleh karena itu Nabi kemudian mau yartafik biha memanfaatkan berlayah-layah bertelekan di bantal itu. Ya, maka kita lihat Sa'al al-Bani dalam hal ini mengikuti Ibnu Hajar yang mempersyaratkan gambar yang boleh gambar mumtahan yang boleh digunakan adalah yang telah keluar dari bentuk aslinya dengan cara dipotong tengahnya, berarti dibelah, ya, bukan sekedar dipotong. Dan beliau kuatkan pendapat Ibnu Hajar dengan mengatakan kompromi semacam ini buddha minhu, tidak boleh, tidak harus seperti itu. Kata beliau, pilihan satu-satunya yang tepat adalah jamak yang dilakukan oleh Ibnu Hajar. Tidak boleh tidak li ziyadatil akhirah, karena tambahan yang terakhir ni famata qala hatta akhajtuha, maka beliau tidak masuk sampai aku mengeluarkan gambar tersebut atau bantal tersebut. Maka ini kalimat yang tegas melarang menggunakan bantal yang bergambar meskipun mumtahanah. Syarat mumtahanah belum cukup, harus mumtahanah dan sudah kharajat min hayatiha, keluar dari bentuknya. Ya, meskipun beliau kemudian memberikan pengecualian, maka boleh jadi dalam kondisi tertentu ada gambar yang sekedar mumtahan itu sudah cukup. Manakala kalau mau dirusak gambarnya, maka akan rusaklah barangnya. Kalau syarat dari jumhur ulama untuk istimal, untuk penggunaan barang yang bergambar itu cuma cukup mumtahan. Berarti mereka menguatkan hadis yang terakhir kita baca, hadis yang belakangan. Kalau Al-Albani mengikuti siapa? Ibnu Hajar, mumtahan belum cukup. Gambar dihina karena belum cukup, namun harus kharajat an hayatiha, harus keluar dari bentuknya, sudah tidak lagi berbentuk utuh gambar. Harus bentuknya sudah bentuk yang tidak utuh. Tentu asalnya tambahan ini adalah murni dari Ibnu Hajar, karena beliau tidak menyebutkan ada ulama terdahulu yang berpendapat semacam itu, dan dikomentar oleh Al-Albani ini adalah pilihan satu-satunya yang benar. Ya, meskipun ada sikon tertentu di mana beliau mencukupkan dengan mumtahan. Cukup dengan terhinakan, bentuknya belum rusak tidak apa-apa. Sikonnya adalah manakala kalau kita ingin merusak gambarnya, rusaklah barangnya. Berkaitan dengan bolehnya menggunakan barang yang mengandung gambar yang terlarang asalkan mumtahan. Ini kalau pendapat Al-Albani ini khusus untuk orang yang sudah terlanjur. Sebagaimana di paragraf terakhir halaman 188, kalau orang yang sudah tahu, pada dasarnya tidak boleh beli. Tidak boleh beli karena ini tolong menolong. Berarti ya mendukung orang tadi untuk pembuat gambar untuk terus memproduksi, karena ada saja yang mau beli. Maka syarat itu beliau pakai untuk terlanjur. Dulu sudah punya koleksi barang ini, setelah ngaji atau tidak boleh. Nah, itu yang di situ berlaku hukum boleh menggunakan gambar atau barang yang mengandung gambar yang terlarang. Sehingga beliau katakan faman ishtarahu, siapa yang membeli saat belum punya ilmu kalau itu terlarang boleh digunakan asal dalam keadaan terhinakan. Nah, tapi kalau pengecualiannya kalau dibuat persyaratan demikian susah nanti ya, beli sabun, beli sampo, beli macam-macam. Ya, beli buku tulis macam-macam kan ada gambarnya. Ya, beli sabun, beli ini kan juga ada gambarnya. Padahal ini cuma berlaku untuk yang sudah terlanjur. Kalau yang sudah tahu kemudian maka enggak boleh. Dan beliau enggak ngasih tambahan keterangan lagi ya. Enggak ngasih tambahan keterangan lagi. Ya, itu pendapat pribadi beliau. Ya, pendapat pribadi beliau ini hanya untuk orang yang terlanjur. Kalau ulama yang lain enggak. Ya, asal kata itu nanti penggunaannya mumtahan. Nah, itu enggak mengapa. Semacam Saimul Thaimin, asal itu penggunaannya mumtahan, itu enggak mengapa. Ya, cuma ada dan ya asal itu penggunaannya mumtahan, tidak dimuliakan itu tidaklah mengapa, karena masalah gambar itu urusan ya, urusan dia bukan urusan kita. Kalau lemak yang ini menimbangnya sisinya itu urusan dia. Masalah membuat gambar itu urusan dia, urusan kita masalah penggunaannya enggak boleh kalau dimuliakan. Penggunaannya boleh kalau dihinakan, itu yang jadi urusan kita. Maka itu yang jadi tanggung jawab kita. Dan salah pendapat yang tidak mempersyaratkan harus hanya berlaku untuk yang terlanjur, insya Allah itu yang lebih tepat. Bahasanya meskipun tidak terlanjur, nah, asalkan kita penggunaannya hanya penggunaan yang tidak memuliakan gambar, insya Allah tidak apa-apa. Karena ta'awun, tolong menolong yang dalam dosa yang terlarang, itu adalah tolong menolong yang bersifat langsung. Ini orang mau membuatkan gambar, kita yang megangi kainnya misalnya. Kita yang membelikan kanvasnya, ini silahkan digambari. Kita yang belikan catnya misalnya, ini kalau ini berupa lukisan. Nah, itu ta'awun yang langsung dengan maksiat, itu yang terlarang. Adapun kasus semacam ini, dia tadi kan dalilnya kan ta'awun ya, lima fihi minat ta'awun alal mungkar. Dalil beliau mengatakan ini berlaku untuk hanya yang terlanjur dengan ta'awun. Ta'awun di sini kan sesuatu ta'awun yang tidak langsung. Ta'awun dalam artian meningkatkan ekonominya karena dia bisa terus memproduksi karena ada orang yang beli. Nah, ta'awun tidak langsung. Yang tepat ta'awun tidak langsung itu tidak termasuk dalam dalil ta'awun dalam kemungkaran yang terlarang. Yang tepat ta'awun dalam dosa yang terlarang adalah ta'awun langsung. Namun kalau pakai tahapan begini kemudian nanti begini, nah itu tidak sampai. Tidak sampai kita tegaskan mengatakan ini haram, tercela karena ta'awun atau tolong menolong. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam.